Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anak beliau. Qala al-allamah Syekh Rabi hafizahullah. Selanjutnya beliau menjelaskan firman Allah, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkanlah salat. Di sini disebutkan wasiat berikutnya adalah perintah untuk sholat. Beliau menjelaskan maqala salli wa inna maqala aqimis sholat. Luqmanul Hakim tidak mengatakan salli, salat kamu, tetapi mengatakan aqimis sholat dengan kata yaitu aqoma yukimu, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Watanabahu al-makna iqoma. Maka perhatikanlah makna al-iqomah di sini, mendirikan sholat di sini, yakni maksudnya ya anta tiyabiha ala wajhil akmal. Artinya kenapa enggak beliau tidak mengatakan salli dengan fi'il amr, salli, salatlah. Tapi mengatakan aqimis shalah. Karena di sana makna iqamah kata beliau anta tiya biha ala wajhil akmal alladhi syara'ahullah. Yaitu hendaknya kamu melakukan salat dengan cara yang sempurna yang disyaratkan oleh Allah. Iya, minat taharah, dimulai dengan bersuci. Alati la taqbalu shalah illa biha, di mana tidak diterima salat kecuali dengan taharah. Fala budda minat taharah minal hadatsain al asghar wal akbar. Maka harus bersuci dari dua hadas, yang asghar maupun yang akbar, yang besar. La yaqbalullahu salata bi ghairi tuhur. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan tidak, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Fala budda minat tuhur wa tahara minal hadats asghar wal akbar. Maka harus ya melakukan bersuci dan membersihkan diri dari hadats asghar maupun akbar. Disebutkan tuhur maksudnya wudu, tohara yang kaitannya dengan izalatun najasah, iya, bersuci, membersihkan najis-najis yang asghar maupun yang akbar. Demikian. Wala budda min satril aurah, juga harus ketika salat itu menutup aurat. Wala budda min istiqbal kiblah, harus menghadap kiblat. Wa hunaka arkan la budda minha, di sana ada rukun-rukunnya yang harus dilakukan. Min takbir ila taslim, dimulai dari takbir kemudian diakhiri dengan salam. La budda min al-ityani biha, harus melakukan hal itu. Nah, tuftahu salataka bitakbir atau salatuka bitakbirillah wa ta'zimih aja wajal wa taqul Allahu akbar summa taqra'ul fatihah wala budda minha. Kemudian dibuka salat engkau dengan takbir. Nah, yaitu takbir membesarkan Allah dan mengagungkannya, maka engkau ucapkan Allahu Akbar. Tsumma taraqul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Harus, kata Syekh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dia dikatakan salat bagi orang yang dia tidak membaca na'am surat Al-Fatihah. Tsumma tarka hatta tutma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai dia tentram, tutmanina, rukunya tenang, rukunya wa idalam, sempurna rukunya wa idalam ta'ti tutmanina fa shalatuka ghairu sahihah. Kalau engkau tidak sholat dengan cara tutmanina, maka sholatmu tidak benar. Ya, seperti kejadian. Dan ini termasuk juga tentunya sholat wajib maupun sholat nafilah harus dengan tu'maninah. Kalau tidak, tidak sah. Iya. Seperti kejadian ada kelompok yang sholat di masyarakat 23 rakaat. Berapa menit? Berapa menit? Hah? 6 menit, Masya Allah. Ayo, pek. Ya, enggak sah salatnya. Palabuda min tu'manina, harus dengan tu'manina. Tsumma tarfa hatta tu'man qa'iman, kemudian bangkit dari ruku juga tu'manina ketika berdiri. Wa hatta ya'uda qulu faqarin ila makani, sampai kembali sendi-sendi ini ke tempatnya. La tastajil, tidak tergesa-gesa. Palabuda min tu'manina, harus tu'manina. Tumatahwi ila sujud, kemudian mengarah ke sujud. Ba'da hadhi tu'manina, setelah dia melakukan tu'manina ini. Wa ta'ti bisyajadah al-ula, kemudian melakukan sujud pertama. Hatta tu'manin fiha sajidan, sampai juga ya tenang di dalam melakukan sujud tersebut. Tumatarfa'u ra'saka, kemudian mengangkat kepalamu. Wa tajlis, ya tadhkurullah fi hadzal julus, kemudian dikir ya kepada Allah ketika duduk di antara dua sujud. Min baina sajdatain, di antara dua sujud. Tsumma tasjudu hatta tutmain, kemudian sujud kembali sampai juga tu'manina, ya tenang dalam sujudnya. Tsumma if'al mithla dzalik fi shalatika kulluha, kemudian dilakukan seperti itu pada salatmu, ya maksudnya rakaat kedua ketiga sama. Nah, kalau sholatnya 3 rakaat, hanya ketika terakhir berarti tahiyah. Rakaat kedua tahiyah. Kalau jumlah rakaatnya 2 berarti tahiyatul akhir. Kalau jumlah rakaatnya 3 tahiyatul akhir pada rakaat ketiga. Kalau 4 pada rakaat keempat. Yang kedua yaitu tahiyatul awal. Semuanya kulluha qatashih kama 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musi'a salatah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada seseorang yang jelek salatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dakhala al-masjid. Wa dakhala rajulun fa shala fa sallama 'ala an-nabi SAW fa radda wa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Wa raja'a yusalli kama shala. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid, kemudian ada seseorang pun masuk, kemudian dia sholat, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi pun membalas salam itu, dan Nabi mengatakan, kembali kamu lakukan sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Maka orang itu pun kembali melakukan sholat sebagaimana ia sholat. Kemudian dia datang kepada Rasulullah mengucapkan salam. Maka kata Nabi, irji' fasholli fa innaka lam tusholli talatan, sampai 3 kali. Kembali kamu belum sholat, ya sesungguhnya sholat kembali, sholatlah kamu sesungguhnya kamu belum sholat, sampai 3 kali. Faqala, maka orang itu pun mengatakan, walladhi ba'athaka bilhaq, ma uhsinu ghairahu fa'alimni. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, tidak ada yang lebih baik selain itu, maka ajarkanlah kepadaku. Faqal, kata Rasulullah SAW, idza kumta illa salati faqabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka hatta tu'manin, ya, tutma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, na'am, thumma sujud hatta tu'manina syajidan thumma rfa' hatta tu'manina jalisan waf'al dalika salatika kulluha. Apabila kamu salat, maka takbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran, kemudian ruku, kemudian tu'maninah ketika ruku, kemudian mengangkat sampai i'tidal, lurus berdiri, kemudian sujud sampai tu'maninah dalam sujud, kemudian bangkit, ya, sampai tu'maninah ketika duduk, kemudian lakukanlah hal itu pada sholat kamu seluruhnya. Ini nanti yang namanya aqimus shalah. Nah, wa qaluhu, kata Syekh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Hadza mubayyinun biqaulihi alaihi salatu wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Ini dijelaskan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ba'dul madzahib kal madzhab Hanafi yata'allaq yaqub bi qawli iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, qalu yaqra'ul musalli ayu ayatin, ya, walau mudhamatan. Tapi hadza ghalat. Sebagian madhab seperti madhab Hanafi mengkaitkan ucapan Rasulullah, iqra, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, mereka mengatakan, madhahib, orang-orang yang bermadhab Hanafi mengatakan, ya, hendaknya orang yang sholat itu baca ayat apa saja, walaupun mengucapkan mudhammatan, surat Ar-Rahman, hanya itu saja, mudhammatan, itu cukup katanya. Kata Syekh, hadza ghalat, ini keliru. Fa inna Rasulullah SAW bayyana al-murad min qawli thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an biqawli alaihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Karena Rasulullah SAW menjelaskan maksud ucapan beliau, kemudian bacalah oleh kamu apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an, dijelaskan dengan ucapan Rasulullah SAW yang lain, yaitu apa? La salata liman lam yaqra bifatihah kita. Tidak ada salat bagi orang yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Man shala salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj salatan. Ya, garu tamam. Khidat maksudnya tidak sempurna. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang dia sholat tidak membaca padanya Ummul Quran, yaitu maksudnya surat Al-Fatihah, maka dia khidaj tiga kali, yaitu maksudnya tidak sempurna. Iya, khidat mi'ah mithl junain anaqah yakhruju ya saqatan maitan la faidah fih. Nah, hadisnya tidak sempurna disebutkan oleh Syekh, dan makna khidaj yaitu maitah, bangkai seperti junain naqah, enggak tahu junain naqah itu anak unta yang dikeluarkan yang jatuh, yang apa, yang keguguran, ya, mati enggak ada faedahnya, artinya sia-sia salatnya. Ya, Junain apa Khidaj, yaitu anak unta yang baru lahir tapi keguguran dalam keadaan mati, maka tidak ada manfaatnya. Maka demikian pula orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian waktu sholat khashian, selain tadi melakukan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, juga tusholli khashian lillah mustadiran idhamatih, ya, sholat dengan khusyuk dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salat mereka khusyuk. Ila akhir ayatul karimah, sampai akhir ayat yang mulia ini. Syahid minha, kata Syekh, syahidnya di sini al khusyuk fi shalah, yaitu khusyuk di dalam salat. Khusyuk war ruhu shalah, karena khusyuk dalam salat adalah ruhnya salat. Wa salat la khusyu fiha wa la isydara fiha li idhamati la ajza wa jal wa la tadabbur lama yaqra'u musalli fiha khalal syadid. Salatnya tidak khusyuk, tidak menghadirkan keagungan Allah, tidak mentadaburi apa yang dia baca di dalam salat, maka salatnya khalal. Khalal itu kosong belaka. Ya, kadang lagi salat Allahu Akbar, mikirin belum punya baju hari raya gitu. Ya, lagi salat, aduh masih lama buka. Nah, atau mikirin utang-utang, ya seperti itu. Nah, iya, atau ingat rumah. Nah, demikian. Makanya ada di sebuah kutip kecil, ya, orang yang dia sholat itu termasuk jihadun nafas. Kenapa? Semenjak dia bangun tidur, menghadapi godaan-godaan, sampai dia bisa wudu, sampai dia bisa melangkahkan kaki untuk sholat ke masjid, ya, seperti orang yang jihadun nafas. Nah, dari rangkaian, nah, dia ingin sholat itu banyak tantangannya. Terus kemudian juga di dalam sholatnya dia harus khusyuk, nah, harus sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sampai selesai. Maka di sana adanya jihadun nafas. Nah, iya. Yakfi annahu la yasduqu alaihi hadzal wasf. Cukup dia dikatakan tidak jujur dengan sifat ini, yaitu tidak khusyuk ini, maka dia tidak jujur salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un yuhram min hadzal thana wa man hadzal madh azim. Dia tidak mendapatkan pujian ini. Artinya diharamkan mendapatkan pujian ini. Ya, mendapatkan pujian yang agung ini. Karena orang yang beriman dipuji oleh Allah yang mereka sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, ya diharamkan mendapatkan pujian Allah ini. Fahris ala an taksa'a fi sholatik, maka semangatlah untuk berusaha khusyuk di sholat, di dalam sholatmu. Antan syadunya, ya, melupakan perkara-perkara dunia. Tan syamal, ya, tansal iyal, melupakan harta, melupakan keluarga. Tansya kula syai, lupa segala sesuatunya. Wala yabqa fi dzak fi dzakiratika illa istidar idhamatillah ajza wajal. Tidak tersisa, naam, kecuali dengan mengingat dan menghadirkan keagungan Allah. Wa tadabbur ma tatlu, dan mentadaburi apa yang kamu baca. Minal ayat alati tajiduka imanan, dari ayat-ayat yang kamu baca sehingga menambah keimananmu, kata Syekh. Ya, Thumma ba'da dzalika tarku tasyahud wa taslim. Kemudian setelah itu baca tasyahud dan mengucapkan salam. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Diharamkan berbicara yaitu ketika takbir, dan halal yaitu dengan taslim. Mengucapkan salam. Fala tahruj min hadhihi shalah bi syai'in illa bi taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh keluar dari sholat ini karena sesuatu kecuali dengan mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusallim ala nafsika wa ala malaika wa ala kulli ibadi salih fis sama wal ard. Hadar salam yablugu kullu ibadillah. Naam. Kamu salam terhadap dirimu, terhadap malaikat, terhadap semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Salam ini, iya, salam ini sampai kepada semua hamba-hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatanawul malaika wa mu'minil jin wal mu'minil bashar wal mu'minil jin wa mu'minil bashar kullu salih fis sama wal ard. Yatanawalu hada addu'a wa kama yad'ul wahid li nafsihi yad'u li ikhwanihi wa yad'u lil malaika aidan hadha du'a lahum wal malaika yad'una lana fa nakafi'uhum. Naam. Iya. Maka salam ini, assalamualaikum warahmatullahi, mencakup malaikat dan orang-orang yang beriman dari kalangan jin dan yang beriman dari kalangan manusia, yang semuanya soleh di langit dan di bumi. Mencakup doa ini, ya, seketika berdoa kepada salah satunya, maka berdoa juga kepada saudara-saudaranya. Berdoa, mendoakan malaikat juga. Dan doa ini untuk mereka. Maka malaikat pun membalas, ya, doa kita. Fanukafi'uhum. Maka ketika malaikat mendoakan kita, maka kita pun membalas mendoakan mereka. Fatastadiru anna hadha salam ala kulli 'abdin salih taqsibu ajran 'aziman wa innamal a'mal binniyat wa qad yusallimul insan wa huwa nasin ma yadri 'ala man yusallim wa yadhunnu anna salam mujarrad hikayah. Maka hendaknya menghadirkan salam ini kepada untuk seluruh hamba-hamba yang soleh untuk mendapatkan pahala yang besar, dan amalan itu sesuai dengan niatnya. Terkadang seseorang dia mengucapkan salam ketika sholat, dia lupa untuk siapa dia mengucapkan salam. Dia menduga bahwasanya salam itu hanya semata-mata ucapan assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Begitu. La buddha an naqsud antaqsud hadzal amr azim alladzi nabahana alaihi salatu wassalam. Harus kita bertujuan, ya, perkara yang agung ini sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wa hadza huwa makna iqamati shalah. Maka inilah makna mendirikan, menegakkan salat. Waktu sholli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matusalli yakfika wala ala ayy madhhab kama turid. Wa innama kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli is'al wadrus wa'rif kaifa kana Rasulullah yusalli wa hawil an tusalliya kasalatihi ka'annama huwa amamaka al'an. Iya. Salatlah sebagaimana Rasulullah SAW salat. Tidak cukup kamu salat, iya, karena salat sesuai dengan madhab yang kamu inginkan. Tapi salatlah seperti sebagaimana Rasulullah salat. Tanya, belajar, ketahui bagaimana Rasulullah SAW salat, dan berusaha untuk kamu sholat seperti sholatnya Rasulullah. Maka seakan-akan ia berada di depanmu sekarang. Nah, qa'imun wa yaqra' wa yarka' wa yasjud ila akhirih. Kama ra'aitahu yusalli. Ya, berdiri, membaca, ruku, sujud sampai akhir seakan-akan seperti kamu melihat Rasulullah salat. Wa qad hafidhaha lana as-sahaba bi kulli diqqah. Wa naqalu kullu harakatin fi salatih alaihi salatu wassalam. Fa nuhawil an na'rifaha fa nusalli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Fa innahu khairul muqimina li hadhihi shalah wa khairul qa'imina biha alaihi salatu wassalam. Nah, dan para sahabat sungguh telah menjaga untuk kita secara detail cara-cara sholat. Mereka menukil gerakan-gerakan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha. Iya. Berusaha untuk mengetahui cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Karena beliaulah sebaik-baik yang menegakkan, mendirikan sholat. Dan sebaik-baik yang melakukannya. Alaihissalatu wassalam. Fana ta'asabih, maka kita pun menteladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlahu katsira. Sungguh telah ada pada diri beli pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap berharap kepada Allah dan hari akhir dan zikir kepada banyak berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu wa barakatuh.